سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. يا أيها المزمل. Wahai orang yang berselimut. قم الليل إلا قليلا. Bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam selain dari sedikit masa. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Yaitu separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit dari separuh itu. Aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Ataupun lebihkan daripadanya. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Sebenarnya sembahyang di waktu malam lebih kuat kesannya kepada jiwa. Dan lebih tetap betul bacaannya. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Kerana sesungguhnya engkau pada siang hari mempunyai urusan-urusan yang panjang. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah akan nama Tuhanmu serta tempukanlah amal ibadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tempuan. Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat, tiada Tuhan melainkan Dia. Maka jadikanlah dia penjaga yang menyempurnakan urusanmu. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah menghadapi apa yang dikatakan oleh mereka. Dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Dan biarkanlah aku sahaja dengan orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang berada dalam kemewahan, dan berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Inna ladaina ankalan wa jahima. Kerana sesungguhnya di sisi kami disediakan untuk mereka belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Serta makanan yang menjadikan pemakannya tercekik dan azab seksa yang pedih. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. Pada hari bumi dan gunung-ganang bergoncang dan menjadilah gunung-ganang itu timbunan pasir yang berterbangan. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kamu seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kamu. Sebagaimana kami telah mengutuskan kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aun ar-rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka Fir'aun mendurhaka kepada Rasul itu, lalu kami menyiksakannya dengan azab seksa yang seberat-beratnya. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Maka bagaimana kamu dapat memelihara dan menyelamatkan diri kamu, jika kamu kufur ingkar hari yang huru-haranya menyebabkan kanak-kanak menjadi tua beruban. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Langit akan pecah belah dengan sebab kedahsyatan hari itu. Ingatlah, janji Allah adalah perkara yang tetap dilakukannya. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Sesungguhnya ini menjadi peringatan Oleh itu, sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan yang membawa kepada Tuhannya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsay al-layli wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad mengetahui bahwasanya engkau bangun sembahyang tahajud selama kurang dari 2/3 malam dan selama 1/2 dan selama 1/3, dan demikian juga dilakukan oleh segulungan dari orang-orang yang bersama-samamu, dan Allah jua yang menentukan ukuran malam dan siang. Ia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengirakan batas-batas waktu-waktu itu, lalu ia memberi kemudahan kepada kamu. Oleh itu, bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran. Ia juga mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lainnya orang-orang yang musafir di bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah. Dan yang lain lagi orang-orang yang berjuang pada jalan Allah. Maka bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran. Dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat. Dan berikanlah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu. Tentulah kamu akan mendapat balasannya pada sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Dan mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyayang.